Bukankah aku terkadang di suatu malam yang sunyi, ku teringat kamu yang jauh di sana. Ku teringat dirimu. Ku buka album kenangan. Di sana ada dirimu. Kau tersenyum manis, aku pun malu. Betapa indahnya memori. Nostalgia cintaku dengannya, takkan terlupa selama-lamanya. Nostalgia cintaku dengannya, tertulis rapi dalam buku harian. Semoga saja abadi selamanya. Semoga saja kau ada di sini. Di sana ada dirimu. Kau tersenyum manis, aku pun malu. Betapa indahnya memori. Nostalgia takkan terlupa selama-lamanya. Nostalgia cintaku dengannya, tertulis hati dalam buku harian. Semoga saja abadi selamanya. Semoga saja kau ada di sini. Nostalgia cintaku dengannya, takkan terlupa selama-lamanya. Nostalgia cintaku dengannya, tertulis rapi dalam buku harian. Semoga saja abadi selamanya.